Stardust FM, your timeline radio. Kembali lagi di Sapa Siang bareng Bob L. Guys, selama bulan puasa ini kalian ngapain aja sih? Jangan bilang cuma tidur-tiduran deh. Standar banget sih tidur mulu nih ya kan. Kesempatan nih tidur siangnya. Emang sih tidur pas puasa itu katanya sih dapat pahala juga ya. Gue gak tahu deh, sorry. Karena kalian ya menghindari perbuatan yang bisa membatalkan puasa ya kan kalau tidur. Ya, tapi enggak tahu juga kalau kalian mimpi yang tapi lebih keren lagi nih kalau kalian tetap beraktivitas seperti biasa. Wih, kan orang ngeliat, "Wih, puasa tapi masih kerja, coy." Keren banget tuh. Nah, supaya kalian tetap bugar dan semangat selama puasa, gua kasih beberapa tips nih. Tips ini gua dapat dari kompas.com di tab health. Nah, jadi yang pertama sih, kalian harus tetap mengusahakan buat sahur. Udah sahur aja berat, apalagi gak sahur ya kan? Waduh, makin lemes lagi tuh. Nah, menu sahur yang pas tuh sebaiknya ya mengandung serat dan berprotein tinggi. Kalau yang mengandung gula, boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti kalian kelebihan tenaga nih, kebanyakan gerak, akhirnya capek. Terus malah kekurangan energi. Ya akhirnya tuh nanti kekurangan asupan oksigen ke otak. Nah, itu tanda-tandanya tuh kalian nguap-nguap terus tuh. Nah, coba cek deh. Kalau misalkan kalian seharian ini, siang ini kebanyakan nguap daripada kerjanya, tuh pasti gara-gara kebanyakan gula tuh pas sahurnya. Kurangin deh sedikit. Nah, apalagi kalau misalkan kalian nguap, napas kalian mending harum, coy. Kalau bau. Nah, abis itu sebaiknya kalau makan sahur itu juga sebelum masuk imsak. Jadi lebih enak kan puasanya. Terus ya supaya gak ketiduran juga ya pas mau sholat subuh. Yang kedua nih, kalian harus juga bisa memperhatikan makanan sama minuman kalian waktu sahur sama buka puasa tentunya ya. Jangan sampai makan yang pedes-pedes. Waduh, gimana kagak kebelet tuh ya kan. Udah kosong perut, makin kebelet lagi, apa yang mau dikeluarin coba. Susu dan teh juga disarankan untuk menu sahur dan buka puasa. Ini bikin kalian tetap segar dan bersemangat. Apalagi kalau kalian minum teh hijau. Wih, banyak banget tuh manfaatnya. Terutama buat memperlambat penuaan dini. Jadi kalian selama puasa tetap ganteng dan cantik. Nanti gue lanjutin lagi ya. Sekarang kita balik ke timeline yuk. Lupakan segala cerita antara kita.